Duta Nirwana. Merah di rekod APS Lamongan. Noning atimu biyen aku wes kondo ojo ngasih tresno marang aku sing nuli lo.